Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fi kulli lahdatin abada adada ni'amillahi wa ifdalih. Allahumma akrimna binurul fahmi wa akhrijna min dulumatil wahmi wa aftah lana abwaab rahmatik wa ansur alina hikmatat ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma ighnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa 'allimna min ladunka ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamu ala sayyidina Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faslun fil istifadati. Fasal menjelaskan tentang bagaimana caranya mendapatkan faedah ilmiah dari mulai caranya, kapan waktunya, kepada siapa kita akan mengambil faedah itu, dan apa yang namanya faedah. Dan wayan bagi ayyakuna talibal ilm mustafidan, dan hendaknya bagi seorang yang mencari ilmu itu selalu keadaannya dalam keadaan mencari-cari faedah. Fi kulli waqtin, di dalam setiap waktunya. Hatta yahsula lahul fadla, sehingga dia mendapatkan keutamaannya. Jadi kata mu'alif, hendaknya seorang santri itu tidak melepaskan waktu-waktunya yang berlalu kecuali dalam upayanya mendapatkan faedah ilmiah. Kalau seumpama waktu-waktu itu digunakan untuk sesuatu yang tidak berfaedah, maka dia menghindarinya. Sesungguhnya bagi seorang talibul ilm seperti itu. Kenapa demikian? Karena seharusnya talibul ilm yang mengerti dengan hadis-hadis Nabi dan wajangan-wajangan para ulama, merekalah yang harusnya lebih mengamalkan dengan keilmuannya itu sebelum menyampaikannya kepada yang lainnya. Sedangkan Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Jadi termasuk daripada kebagusan keislaman seseorang itu dengan dia itu meninggalkan segala hal yang tidak ada faedahnya. Jadi hendaknya dia itu benar-benar menggunakan waktunya. Karena waktu yang berlalu itu tidak mungkin akan kembali, baik pada era kita ataupun era selanjutnya. Oleh karenanya dikatakan oleh para ulama, bahwasanya waktu yang berlalu itu lebih berharga daripada 1000 butiran berlian. Bahkan lebih berharga daripada dunia dan segala isinya. Kenapa demikian? Karena waktu yang sudah berlalu itu, kalau kita ingin menghadirkannya kembali atau menariknya kembali, walaupun dengan harga sedunia dan seisinya, nggak bisa kita lakukan. Sehingga pantas jika Imam Ali karramallahu wajhah beliau berkata, al-waqtu kas-saif in lam taqta qata'ak. Jadi waktu itu bagaikan pedang. Kalau engkau tidak menggunakannya, maka dia akan membunuhmu. Jadi kalau enggak kamu yang memotong, ya kamu yang akan dipotong. Nah, jadi waktu yang berlalu kepada kita itu sebagaimana digambarkan oleh Al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad, nanti di akhirat akan dikotak-kotakkan. Setiap waktu itu ada kotaknya sendiri. Kalau waktu yang kita lalui itu kita isi dengan kebaikan, maka kotak-kotak tersebut akan diisi dengan cahaya. Dan semoga kebanyakan waktu kita semacam itu. Dan jikalau waktu yang berlalu itu kita gunakan untuk kemaksiatan, na'udzubillah, maka akan dipenuhi kotak itu dengan kegelapan. Adapun jika waktu-waktu yang kita lalui itu tidak terisi, enggak dengan kebaikan maupun dengan keburukan, maka waktu-waktu itu akan diletakkan dalam kotak tapi kosong, enggak ada isinya. Nah, jadi semoga kita bukan termasuk yang nanti kita melihat kotak-kotak kita banyak yang kosong, na'udzubillah. Karena waktu itu adalah modal utama yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada hambanya, dan semua rata sama, baik orang kaya maupun orang miskin, laki-laki maupun perempuan, orang Arab maupun orang ajam, semuanya sama. Apa itu? Waktu. Semuanya dikasih waktu. Cuma biasanya kalau orang kaya itu tambah modalnya dengan kekayaan, pejabat tambah modalnya dengan jabatan dan yang lain-lainnya. Tapi kalau waktu sama, semuanya dikasih waktu. Nah, masalahnya waktu yang kita lalui itu dan waktu yang tersisa itu tidak akan lepas daripada tiga hal yang hendaknya kita selalu memikirkannya. Dan itu digambarkan dan dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seharusnya yang bagi al-abdi ayyakuna baina makhafatain. Seharusnya bagi seorang hamba itu dia memposisikan dirinya di antara dua hal yang sangat menakutkan. Baina waqtin ma madha, antara waktu yang sudah berlalu, laisa yadri mallahu fa'ilun fi, dia tidak tahu apa yang Allah lakukan untuknya, apakah dosa-dosa yang dulu itu sudah diampunkan ataukah dosa-dosa yang dulu sudah ditetapkan Allah Ta'ala sebagai ketetapan kemurkaannya sampai hari kiamat nanti, ataukah pahala yang sudah kita lakukan itu benar-benar dinyatakan sebagai pahala, ataukah ternyata pahala atau tindakan ucapan yang mengandung pahala yang kita anggap ini berpahala ternyata nggak ada pahalanya. Kita nggak tahu. Harusnya kita harus takut kepada demikian itu. Karena kalau ternyata benar, maka berarti kita termasuk yang rugi. Oleh karenanya nih, dari saking pentingnya masa ini sampai-sampai Allah Ta'ala firman dengan masa. Wal asri innal insana lafi usri. Jadi demi masa, sesungguhnya manusia itu sangatlah rugi kalau enggak menggunakan masanya itu. Untuk apa? Untuk beriman, untuk saling memberi nasihat, untuk saling mengingatkan, untuk kebaikan, itu maksudnya. Tapi kalau tidak semacam itu, jangan rugi. Kemudian, wabayna waktin qad baqiya, dan antara waktu yang masih tersisa ini. Masih tinggal berapa sisanya? Dan apa mallahu fa'ilun fi? Apa yang Allah akan kerjakan dan Allah akan tentukan untuk kita di masa yang akan datang? Kita enggak tahu. Berapa banyak orang yang ahli istiqomah kemudian di kebelakangan hari akhirnya dia berubah menjadi orang yang tidak istiqomah. Berapa banyak orang yang ahli hidayah tapi di kemudian hari kemudian dia menjadi ahli huzlan. Berapa banyak orang yang ahli taat tapi di kemudian harinya dia menjadi ahli maksiat. Jadi kita enggak tahu. Nah, sementara waktu kita ini yang sekarang ini yang sudah jelas-jelas berada di genggaman kita, kita gunakan. Nah, itu. Jadi seharusnya setiap hamba itu memperhatikan tiga waktunya. Sehingga dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Man kana yawmuhu khairun min amsih fahuwa rabih. Wa man kana yawmuhu misla amsih fahuwa maghbun. Wa man kana yawmuhu syarrun min amsih fahuwa mal'un." Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada kemarin, maka dia itu adalah orang yang beruntung. Semoga kita semacam itu, ya. Tidak ada hari yang berlalu bagi kita kecuali yang lebih baik daripada sebelumnya. Lebih beriman, lebih bertakwa, lebih berakhlak, lebih terdidik dan lain sebagainya. Lebih bersih hatinya. Dan semoga kita bisa mempertahankannya. Nah, karena mempertahankan itu lebih susah daripada memulai. Mau menghafal Quran mudah, tapi mempertahankan hafalan sulit. Mau menghafal rubat mudah, tapi mempertahankan hafalan sulit. Mau menjadi orang kaya mudah, tapi mempertahankan kekayaan sulit, karena uang harus keluar terus. Kalau kita tidak berusaha dengan usaha-usaha yang maksimal seperti yang lalu, kita akan kurang uangnya. Nah, sama seperti itu. Keimanan, ketakwaan, dan segala macam kemuliaan itu, memulainya itu lebih mudah daripada mempertahankan. Istiqomah, mau bangun malam. Anda mau bangun malam nanti malam, mudah. Tapi setiap malam bangun malam, sulit. Kita mau jujur sekali, mudah. Tapi berkali-kali, sulit. Kita akan membantu orang satu kali, mudah, siapapun bisa lakukannya, tapi setiap kali tidak. Nah, jadi di sini yang dituntut dari kita semua itu adalah memulai lalu mempertahankan, bukan cuma memulai kemudian selesai. Jadi oleh karenanya Nabi SAW bersabda, khairul a'mal magalla wadama. Sebaik-baik pekerjaan itu adalah sedikit tapi istiqomah, lebih baik daripada banyak tapi selesai. Seperti contohnya Ustaz dulu pernah, karena Ustaz kan selalu katakan, usahakan dalam diri kita itu jangan pernah mengatakan tidak bisa, untuk kebaikan, ya, untuk hal-hal yang positif sifatnya. Sehingga pada waktu itu saat kita baca manaqibnya Sayyidina Al-Habib Ali, Sayyidina Ali Zain Abidin, Habib Abdullah Al-Haddad, Sayyidina Faqih Mugaddam, Ahmad Al-Badawi, Sayyidatuna Rabi'ah Al-Adawiyah, yang perempuan itu setiap hari wiridnya 1000 rakaat. Nah, sehingga Ustaz pengen coba, bisa enggak sih sholat 1000 rakaat itu? Dan Ustaz melupakan segala sesuatu itu harus bertahap. Ustaz pengen coba langsung 1000. Dan itu terjadi pada waktu bulan Ramadan. Kan banyak liburnya. Jadi pelajaran itu berkurang waktu Ustaz di Madinah. Hanya Ustaz mulai 2 rakaat. 2 rakaat, 2 rakaat sampai 200 lebih. 200 berapa gitu, Ustaz enggak ingat lagi. Kenapa saya enggak ingat? Tidur, Ustaz. Bangun-bangun enggak bisa bangun. Kenapa? Kakinya bengkak. Nah, itu. Nah, jadi enggak bisa kita paksakan langsung sekaligus. Tapi harus bitadrij, dengan bertahap, ada fase-fasenya. Jadi jangan langsung kita itu menggunakan yang maksimal, tidak bisa, karena kita manusia. Segala sesuatu selama kita di dunia harus melalui tahapan demi tahapan. Kalau tidak, pasti dia akan kesulitan. Sama seperti anak bayi, kita pasakan harus ngomong, harus jalan, ya nggak bisa, namanya anak bayi. Nah, itulah manusia. Tapi nanti di akhirat, di surga, nggak ada lagi tahapan-tahapan itu. Kita ingin durian, langsung tinggal terlintas dalam hati kita. Durian langsung, di depan kita ada durian, tapi nggak pakai ada durinya. Tinggal terbuka. Kalau kita mengambil sendiri, kita tinggal petik. Begitu kita ambil, petik satu, tumbuh lagi. Berbagai gantinya, dan begitu seterusnya. Itu nanti di surga. Kalau di sini kita berharap seperti itu namanya mimpi. Nah, jadi usahakan hari ini waktu kita yang kita lalui itu lebih baik daripada yang sebelumnya. Dan semoga kita semacam itu dan dimudahkan Allah Ta'ala. Yang kedua kata Nabi Muhammad, "Wa man kana yawmuhu mithla amsih fa huwa maghun." Barang siapa yang harinya itu seperti hari kemarin, itu orang yang rugi. Kenapa kita dikatakan sebagai orang yang rugi? Karena harusnya kita meningkat sebagaimana bertambahnya umur kita. Tambah umur, tapi amal juga tidak ikut meningkat, akan rugi. Karena berarti, bukan berarti ada sesuatu hal, kalau bertambah, berarti bertambah banyak. Ya kan? Harta bertambah, berarti bertambah banyak. Ya kan? Air bertambah, berarti bertambah banyak. Murid bertambah, berarti bertambah banyak jumlahnya. Tapi ada satu hal, bertambah tapi kurang. Apa itu? Umur kita. Umurnya bertambah, bukan bertambah tapi berkurang. Karena tujuan akhir kita itu semuanya menunggu hembusan nafas terakhir. Itu ujung kita. Nah, jadi kalau seumpama kita itu bertambah umur, kemudian amalnya kurang bertambah, kan rugi kita. Karena kita harus ada target. Nah, oleh karenanya dari semenjak hal-hal yang biasa, yang kecil, kita harus punya target. Umur sekian harus mimpi Rasulullah. Umur sekian harus begini. Umur sekian harus... harus. Nah, kenapa? Kalau nggak ada targetnya, maka tidak ada motivasi. Jadi harus kita itu segala sesuatu terikat dengan jadwal yang sangat mengikat kepada kita. Sehingga jangan dibiarkan berlalu kecuali dengan kita melaksanakan semua hal yang sudah kita rencanakan sebelumnya. Nah, jadi kalau sudah ditarget, maka pas targetnya itu harus terlaksana. Nah, tapi kalau enggak, kita kecewa. Target kita begini, ternyata enggak sesuai dengan targetnya. Kecewa tidak? Kecewa. Nah, tapi kalau enggak ada target, kamu ternyata enggak seperti itu. Ah, enggak apa-apa. Kenapa enggak ada target? Nah, kita harus ada target. Hari ini harus lebih baik daripada sebelumnya. Minggu ini harus lebih baik daripada minggu sebelumnya. Bulan ini harus lebih baik daripada bulan sebelumnya. Dan tahun ini harus lebih baik dari tahun sebelumnya. Dan tidak ada lagi pertimbangan. Artinya apa? Jangan kamu pertimbangkan kehidupan yang sekarang ini harus lebih baik daripada kehidupan sebelumnya. Tidak ada kehidupan sebelumnya. Dan tidak ada kehidupan yang setelahnya di dunia ini. Tidak ada. Jadi jangan berharap sekarang adalah masanya untuk coba-coba. Nanti kalau sudah mati, lahir kembali baru kita mau giat. Enggak ada lahir kembali. Akan tetapi sekalanglah kita berada di darul amal, dan nanti di akhirat adalah darul jaza. Jadi yang akan kita lewati sekarang, setelah kita melewati tiga sebelumnya. Apa itu? Alam arwah sudah kita lewati. Kemudian alam apa? Rahim. Di dalam rahim ibu kita juga sudah melewatinya. Kemudian alam Asbah. Nah, ini sekarang ini kita di alam asbah, alam kenyataan. Keempat, alam barzah. Alam yang menunggu hari kebangkitan. Tidak ditentukan alam barzah itu apakah di dunia ataukah di langit, enggak tahu. Setelah alam barzah, baru alam akhirat. Akhirat inilah adalah darul jaza, tujuan yang utama dari segala macam tujuan. Apa yang kita lakukan semuanya ada tujuannya. Tujuan utamanya adalah akhirat nanti. Jadi semoga kita termasuk yang senang kelak ketika kita di tujuan akhir itu. Karena tujuan akhir itu adalah sebuah gambaran kesuksesan. Kenapa kita itu belajar? Tujuannya untuk ujian. Kenapa kok ujian itu menjadi tujuan? Iya, setelah ujian kalau kita berhasil kita akan naik. Nanti kalau sudah selesai semuanya kita akan wisuda. Habis itu setelah itu kita akan kawin, punya anak, sukses. Nanti anak itu besar, kawinkan, sukses, meninggal. Jadi semua ada tujuannya. Tujuan akhir daripada semua tujuan akhirat. Karena apa? Karena di dunia ini bukan tujuan. Di dunia ini bukan tujuan. Cuma media atau sarana menuju kepada tujuan kita. Jadi jangan salah kaprah. Oleh karena itu, kata Nabi SAW yang ketiga, wa man kana yaumuhu syarrum min amsih fahuwa mal'un. Barang siapa yang harinya itu lebih buruk daripada hari kemarinnya, maka orang semacam itu dilaknat oleh Allah SWT. Tahu kan artinya laknat? Jauh daripada rahmatnya, jauh daripada kebahagiaannya, jauh daripada keamanannya, jauh daripada kesejahteraannya, dan yang baik-baik semuanya itu dijauhkan dari Allah Ta'ala. Siapa yang rugi? Kita yang rugi. Banyak hal yang kita tidak akan dapatkan karena satu hal maksiat yang kita lakukan. Banyak hal daripada keutamaan-keutamaan yang lepas daripada kita karena satu hal. Kita mengikuti hawa nafsu. Karena bisikan setan itu, dan setan berhasil. Tapi kalau kita menjadikan hari ini lebih baik daripada hari kemarin, kita yang berhasil, setan yang rugi. Setan yang kalah. Setan yang sengsara. Gitu. Nah, kita kan sudah punya komitmen semuanya. Bahwasanya hidup kita akan kita isi untuk menyengsarakan setan. Jangan kita yang sengsara. Kita manusia yang berakal. Kita manusia yang beruntung. Saking beruntungnya kita sampai setan itu iri kepada kita. Maka jangan sampai keinginan setan itu terrealisasi di dalam diri kita. Mau kita sengsara. Kalau kita sengsara, siapa yang sengsara? Yang merasakan sengsaranya siapa? Karena perbuatan kamu, yang sengsara siapa? Ya kamu sendiri, nggak ada yang lainnya itu kena sengsara. Ya paling kena imbasnya iya. Tapi yang paling merasakan kesengsaraan siapa? Ya dia sendiri. Emang siap kita itu hidup sengsara? Jangan. Lihat, coba lihat bagaimana Nabi SAW menggambarkan. Wa man kana yaumuhu syarrum min amsih fahuwa mal'un. Barang siapa yang harinya itu lebih buruk daripada hari kemarinnya, dia mal'un, dilaknat. Artinya dilaknat apa? Jauh daripada rahmat Allah. Jadi semua keinginan kita yang berkaitan dengan kebahagiaan, keamanan, kesejahteraan, semuanya itu pintunya harus melalui rahmat. Barokah melalui rahmat. Sa'adah melalui rahmat. Jadi semua itu harus rahmat. Kalau sudah rahmat dijauhkan oleh Allah Ta'ala, apa kita dapatkan? Kita tidak mendapatkan apapun juga. Oleh karenanya jadi harus sadar. Kalau kita itu berbuat sesuatu yang bertentangan dengan perintah Allah, ketahuilah sesungguhnya berarti kita telah melakukan suatu sebab yang menyengsarakan kita sendiri. Oleh karenanya yang semacam ini disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW, tidak ada lain. Maksudnya tujuannya adalah supaya kita faham, kita sadar, dan kita termotivasi untuk menjadi yang terbaik dan yang lebih baik. Sehingga kita tidak dijadikan sebagai mainannya setan. Jadi kita minta kepada Allah Ta'ala, semoga kita semuanya dimudahkan Allah Ta'ala untuk menjadikan hari-hari kita yang akan datang lebih baik daripada hari-hari sebelumnya, untuk menjadi seorang hamba Allah yang selalu meningkat keimanan dan ketakwaannya, yang dimudahkan Allah Ta'ala untuk mendapatkan hidayah dan i'anahnya, untuk dijadikan Allah Ta'ala sebagai hambanya yang sudah ditetapkannya sebagai hamba-hamba Allah yang akan bersanding dengan kekasihnya Nabi Muhammad SAW ala hadiniyah wa likulli niyatin shalihah wa lam manasa salih al-fatihah.